بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. ولو قال أنت طارق أن شاء الله بفتح الحمزة حكى في أصل الروضة هنا ثلاثة أوجه. فقال ولو قال أنت طارق أن شاء الله بفتح الحمزة وقع في الحال وفي وجه لا يقع وفي ثالث يفرق بين عارف النحو وغيره واختاره الرياني ومقتضاه وقوع الطلاق على الصحيح لكنه صحها من زيادته خلاف ذلك ذكره قبيل الفصل المعقود للتعليق بالحمل فقال هناك في أصل الروضة إن الشرطية بكسر الحمزة فإن فتحت صار للتعليل فإذا قال أنت طريق أن لم أطلقك أن لم أطلقك بفتح الحمزة طلقت في الحال إلا أن تكون أن يكون رجل ممن لا يعرف اللغة ولا يميز بين إن وأن وقال قصدت التعليق فيصدق فيصدق قال الرافعي وهذا أشبه. عليكم السلام ورحمة الله. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini pembahasan ta'liq talak dengan al-masyi'ah, yaitu saya talak kamu insyaAllah. Gua talak lu insyaAllah. Anti talikun insyaAllah. Kalau dengan kalimat insyaAllah, wa yurada ayyuridu si, dan si orang yang ngomong insyaAllah itu pingin jadi insyaAllah sebagai ta'liq, maka tidak terjadi talak apapun keadaannya. Karena yang pertama, dari banyak pendapat al-mutakallimun, insyaallah itu al-masyiah itu bagian daripada sifat Allah dan dia qadimah, sedangkan ucapannya adalah baru makhluk, maka tidak bisa kemudian bercampur itu. Jadi istisna-nya adalah batal. Artinya membatalkan mustasna-nya. Pandangan kedua dari al-fuqaha Imam Ahnaf, karena ketika orang menyandingkan atau mengikatkan, menggantungkan talaknya dengan kehendak Allah, kehendak Allah tidak bisa dipastikan. Dalam arti, hina qawlihi li zaujatihi annaha taliq. Ketika dia ngomong kepada istrinya bahwa istrinya talak dan digantung dengan insyaAllah, masyiatullahi lam tutahakku. Masyiatullahnya tidak bisa dipastikan. Makanya tidak terjadi talak. Begitu. Contoh yang lain juga sama, anti talikun insya'a abuk dan seterusnya. Nah, sekarang ini pembahasannya bukan insya'Allah, tapi ansya'Allah. Ansya'Allahu. Jadi kalau insya'Allah itu artinya jika. Kalau ansya' itu sebab. Jadi karena, bahasa Indonesia gitu. Tapi ini bukan kebiasaan Indonesia, berkali-kali kita ulang marinya. Ini tidak lazim di masyarakat Indonesia mengucapkan talak dengan redaksi ini. Walau qala, kalau seandainya si suami mengatakan anti thaliqun ansha Allahu bi fathil hamzati, engkau aku talak, engkau adalah istri yang tertalak ansha Allah, karena ansha itu jadinya karena, kalau insya itu jika Allah berkehendak, tapi kalau ansha itu artinya jadi karena, jadi ta'lil, karena Allah berkehendak. Begitu. Haka fi asli rawdati, diceritakan dalam kitab Rawdatul Talibin, kalau dalam sebutan asli rawdah berarti ini ringkesan yang ditulis daripada Imam Ar-Rafi'i. Jadi kalau disebut asli rawdah itu maksudnya adalah asli yang diambil dari kitab Syarhul Kabirnya Imam Ar-Rafi'i. Haka fi aslu rawdati, diceritakan dalam aslu rawdahuna, dalam masalah ini salah satu aujuhin, ada tiga pandangan ulama. Faqala, kemudian dia mengatakan, walau qala, ini Imam Ar-Rafi dalam kitab aslu rawdah, dalam kitab rawdatul talibin, walau qala, kalau seandainya seorang suami mengatakan anti talikun ansha Allah, bahwa seorang engkau adalah engkau tercerai, ansha Allahu, sebab Allah berkehendak, bi fathil hamzati, dengan fathah hamzahnya difathahkan, waqa'a fil hal, maka terjadi itu talak seketika itu diucapkan, fil hali, fil hali itu artinya seketika itu, wa fi wajhin, dan dalam pandangan yang lain la yaqa'u, tidak terjadi talak, wa fi salisin, dan dalam pandangan yang ketiga yufarraqu, dibedakan baina arifin nahwi wa ghairihim, antara orang yang tahu nahwu dengan yang tidak tahu. Wa ikhtaru Ar-Ruyani, dan inilah yang dipilih oleh Imam Ar-Ruyani. Jadi Imam Ar-Ruyani memilih untuk membedakan antara orang yang mengucapkan apakah dia ngerti nahwu atau tidak. Wa muqtadahu, tapi inti daripada perkataan Imam Ar-Ruyani, Imam pendapat pandangan ketiga ini, wuku'ut talak ala sahih. Artinya ini terjadi talak. Jadi kalau dia tahu, ya itu, kalau dia ngerti bahwa ansya itu artinya adalah ta'lil ke sebab dan karena, beda dengan insya. Insya Allah itu gantung yang berarti jika. Gitu. Kalau dia tahu paham itu, maka terjadi talak ala sahih menurut pendapat yang sahih. Lakinna, akan tetapi, sahaha min ziyadatihi, ha, akan tetapi, lakinnahu, hu-nya ini kembali ke siapa ini? Imam Nawawi, karena lagi ngomongin asli rawdoh. Jadi rawdatul talibin, ini dikutip oleh Imam Ibn Taqidin Alisni, bahwa dalam rawdatul talibin, ini ada tiga pandangan ulama. Dan ini adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam Asyarul Kabir, tiga pandangan ini. Lakin, akan tetapi, Imam Nawawi sahaha, dia mensahihkan min ziyadatihi, daripada ziyadah rawdoh. Jadi rawdatul talibin itu aslinya ringkesan dari Asyarul Kabir, tapi di dalam rawdatul talibin itu ada perkataan kultu. Nah, kalau ada sebutan kultu itu berarti perkataannya Imam Nawawi, beliau sendiri. Ini yang disebut dengan istilah ziyadatul rawdah. Ziyadah, walakin sahaha min ziyadatihi, beliau mensahihkan daripada min ziyadatihi, daripada rawdatul talibin yang merupakan ziyadahnya, khilafa dzalika, berbeda dengan, artinya talaknya tidak terjadi. Zakarahu, beliau sebutkan masalah ini, beliau sebutkan pensahihannya bahwa talak tidak terjadi dengan kalimat insyaallah, qubailal faslil ma'qud, sebelum fasal yang memang membicarakan lit'aliki bil hamli apa bil jumali. Di sini nih bil hamli. Di sini bil hamli. Jadi sebelum membahas tentang ta'liq talak dengan hamil, Imam Nawawi menegaskan bahwa ansya Allah itu tidak menjadi talak gitu. Faqala hunaka, Dan kemudian beliau mengatakan di bab tersebut, fi asli rawdati, dalam kitab asli rawdoh. Jadi ini mengutip Imam Ar-Rafi'i. In kalau dikasrahkan hamzahnya itu artinya syartiyah, jika. Bikasril hamzati, dengan dikasrahkan hamzahnya. Fa in futihat, kalau innya difatahkan, sara at-ta'sara lit-ta'lil, maka an itu menjadi, kalimat itu menjadi lit-ta'lil, menjadi sebab daripada kenapa dia terjadi talak gitu. Engkau aku talak sebab Allah berkehendak gitu. Fa idza qala, kalau dia mengatakan anti talikun, engkau cerai, an lam utallika anti talik, sebab saya belum mentalak begitu. Bi fathil hamzati, dengan difathahkan hamzahnya. Tuliqat fil hal, maka kalimat itu membuat si wanitanya, istrinya, ditalak, tercerai fil hal seketika itu juga. Illa ayyakuna rajulu, kecuali kalau memang laki-laki tersebut, mimman la ya'rifu lughata, yaitu orang-orang yang memang tidak mengerti bahasa Arab. Makanya kan itu kemarin kita bilang bahwa kalimat talak yang sharih pun boleh, bisa diterjemahkan sebagaimana akad nikah, mendirikan akad nikah boleh dengan bahasa yang diterjemahkan, tidak mesti dengan kalimat bahasa Arab, ankah tuka wazawud tuka begitu. Walaupun sebagian ulama mensyaratkan itu gitu, tapi pendapat resminya boleh diterjemahkan. Kan ya. Jadi illa ayyakuna rajulun mimman la ya'rifu al-lughah, mimman la ya'rifu al-lughata. Jadi kecuali kalau orangnya enggak ngerti bahasa, maka ucapan dia tidak berarti apa-apa. Jadi tidak ada talang. Wala yumayyiz, dan dia juga tidak bisa membedakan baina in, antara in wa an, dan juga an. Wa qala, kemudian dia mengatakan qasadu ta'liq. Saya pengennya itu jadi ta'liq begitu. Kan kalau jadi talik kan enggak sah, apa namanya, enggak jadi talaknya. Fa yusaddaq, maka dia dibenarkan dengan ucapannya tersebut. Qala Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mengatakan wa hadza asbah, dan inilah yang asbah, yang dekat, yang benar begitu. Wa qala An-Nawawi, dan Imam Nawawi mengatakan min ziyadatihi, dalam ziyadahnya raudhatu talibin, innaman la ya'riful lughata, bahwasanya orang yang tidak mengerti bahasa dari apa yang diucapkan, la yaqa alaihi mutlaqan, tidak terjadi sama sekali apapun dari yang diucapkan mutlaqan. Wa yuhmalu ala ta'liq, dan apa yang diucapkan itu dipahami sebagai ta'liq, artinya tidak terjadi seketika itu. Qala, kemudian dia mengatakan wa huwa asah, dan inilah pendapat yang paling benar. Wabihi qat'al aktsaruna, dan inilah yang diputuskan oleh kebanyakan ulama. Wallahu a'lam, intaha mulakhasan, intaha berakhir, talkhis ringkasan dari apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Raudhatut Thalibin. Walau qala, kalau seandainya seorang laki-laki mengatakan anti tarikun in lam yasha'illah. Jadi kalau yang tadi kemarin di awal insyaallah, ini in lam yasha'illah. In lam yasha'illahu ta'ala. Engkau talak jika Allah memang tidak berkehendak. Wah begitu. Ini macam-macam aja kan, orang Indonesia enggak kayak gini. Aw idza lam yasha'illah. Idza lam yasha'illah. Anti talikun idza lam yasha'illah. Jika Allah tidak berkehendak. Lam tutallaq, kalimat ini tidak membuat si istri menjadi tertalak. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Alladhi qata'a bihi al-jumhuru. yang mana pendapat ini dikuatkan, diputuskan oleh jumhur kebanyakan ulama Syafi'iyah. Walau qala, kalau kemudian dia mengatakan anti taliqun illa ayyasha Allah, anti taliqun illa ayyasha Allah, engkau talak kecuali sebab Allah memang berkehendak. Ini ribet banget ini. Fawajahani, maka ada dua pandangan. As-sahahuma, pandangan pertama dari dua pandangan. Fi asli rawdati, dalam kitab Rawdatul Talibin. Annahu la yaqa'u talaq, bahwasanya tidak terjadi talak. Kama law qala anti talikun insya'Allah, sebagaimana maknanya engkau ditalak insya'Allah jika Allah berkehendak. Taliknya itu menjadikan ucapan pertama tidak pernah terjadi. Jadi enggak ada apa namanya, tidak terjadi talak. Wasani, pandangan yang kedua, annahu yaqa, bahwasanya itu terjadi talak. Wa bihi qala al-Iraqiyun, inilah yang dikatakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah jalur Irak. Li'annahu awqa'at talaqa, bahwasanya karena sebab si laki-laki sudah menjatuhkan talak. وَجَعَلَ الْمُخَلِّصَ, dan dia menjadikan al-mukhallis. Al-mukhallis itu penyelamat daripada ucapannya tersebut. Al-mukhallisu minhu masyiatallahi, ay masyiatullahi ta'ala. Jadi dia sudah menjatuhkan talak, lalu dia cari penyelamat dari ucapannya tersebut. Apa yaitu masyiatullah. وَهِيَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ, dan masyiatullahnya tidak diketahui. Ya kita enggak tahu kan itu. Kita enggak tahu. Fala yahsulul khalas, maka tidak terjadi itu penyelamatnya. Jadi illa ayyasha Allah itu dijadikan mukhallis. Mukhallisnya adalah ayyasha Allah, dan kita enggak tahu itu Allah berkehendak atau enggak dalam hal ini. Karena ketidaktahuannya, maka ini karena ketidaktahuan atas masyiatullah tersebut, maka ini dianggap tidak ada. Karena dianggap tidak ada, maka kalimat pertama yang terjadi adian dia talak. Kama law qala, sama sebagaimana jika orang mengatakan anti talik, engkau itu talak. Illa, kecuali ayyasha zaidun, kecuali jika si Zaid berkehendak. Walam tu'alam masyiatuhu, dan tidak diketahui. Jadi ini jadinya bukan istisna, malah mukhallis. Gitu. Kalau istisna kan satu kesatuan. Istisna, ta'alik begitu. Jadi kalau ta'alik kan satu, jadi digantung. Selama gantungannya tidak terjadi, ya tidak terjadi ta'alik gitu. Walam tu'alam masyiatuhu, dan tidak diketahui ini masyiatnya Zaid, fa innahu yaqa'at talak, maka ini terjadi ta'alik begitu. Agak ribet memang. Wal qa'iruna bisahih, dan orang-orang ulama yang menyebut atau berpandangan dengan pandangan yang sahih. Pandangan yang sahih itu yang mana? Terjadi apa enggak terjadi? Tidak terjadi talak. Itu pandangan yang sahih, pandangan yang pertama. Orang-orang yang memandang dengan pandangan yang sahih, dengan pandangan pendapat yang sah dalam pandangan jumhur ulama, bahwasanya tidak terjadi talak. Yaquluna, mereka mengatakan, inna hadza ta'liqun bi'adamil masyiah. Kalimat illa itu ta'liq illa ayyasha Allah itu ta'liqun bi'adamil masyiah. Itu justru menjadikan ta'liq, dan ta'liqnya itu bi'adamil masyiah, dengan ketiadaan kehendak. Wa hiya ghairu ma'lumah, dan itu tidak diketahui. Kama anna ta'liq bil masyiah ghairu ma'lum, sebagaimana ta'liq dengan masyiah juga tidak diketahui. Wa aidan fa ma'nahu, dan juga fa ma'nahu, maka mana daripada masalah ini hasrul wuqu'i fi hali adamil masyiatil wuqu', gitu. Hasri ma'nahu hasrul masyi'ah, hasrul wuqu', membatasi terjadinya talak fi hal adami masyiatil wuqu', membatasi terjadinya talak hanya pada keadaan ketiadaan kehendak itu terjadi. wa huwa ta'likun 'alal mustahil, dan ini adalah ta'lik kepada sesuatu yang mustahil. Li'anna al-wuqu' bi khilafi masyiatillahi muhalun, karena terjadinya sesuatu berbeda dengan kehendak Allah itu muhalun, mustahil. Nanti kita wa ta'liku, dan ta'lik 'alal mustahil, terhadap sesuatu yang mustahil, la yaqa'u bihi talaqun, tidak terjadi itu talak. Kama law qala, sebagaimana seorang mengatakan, anti talikun in sa'idti sama, anti talikun in sa'idti as-sama. Oh iya, pendapat yang sahih, illa ayyasha Allah, tidak terjadi sebagaimana insya Allah. Kenapa tidak terjadi? Karena itu mentaklik talak dengan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Mustahil itu ya, apa, li'anna al-wuqu' bi khilafi masyiatillahi muhal. Karena terjadinya sesuatu berbeda dengan kehendak Allah itu mustahil. Karena semua yang terjadi pasti atas kehendak Allah. Wa ta'liku 'alal mustahil. Jadi pandangan jumhur ulama, baik dengan insya Allah atau illa ayyasha Allah, sama-sama tidak terjadi. Karena itu namanya ta'lik 'alal mustahil. La yaqa'u bihi talaqun. Kama law qala, sebagaimana seandainya ada orang yang mengatakan, anti talikun, engkau talak, in sa'idti sama, kalau engkau itu menaiki langit. Gitu. Wahaz, ini mustahil, maka tidak terjadi talaknya. Karena taliknya satu kesatuan. Ketika taliknya tidak terjadi, ya talaknya juga tidak terjadi. Jadi talik dengan kalimat pertamanya itu satu, nyatu. Wahadha mas-sahahu, dan inilah yang disahihkan oleh al-imam, yaitu Imam Al-Juwayni wal-Ghazali, dan juga Imam Al-Ghazali wa ghairihima, dan selain keduanya. Wajara alihil qaffal, dan ini juga pandangan yang dipegang oleh Imam Al-Qaffal. Wa naqalahu an-Nasi Syafi'i, dan beliau nukil ini dari Nas, dari perkataan Imam Al-Syafi'i. Qala Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mengatakan, huwa aqwa, ini pendapat yang kuat. Wa lihadha, dan karena sebab inilah sahaha An-Nawawi disahihkan, sahahu Nawawi, Imam Nawawi mensahihkan, fi asli rawdhati, dalam kitabnya asli rawdhah, yakni adamul wuqu', yaitu ketiadaan talak itu terjadi, artinya talaknya tidak terjadi. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang, masih ada banyak masalah. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.